sayang, beri aku peluang kedua. Bumi, gunung, langit jadi saksi, sayang, takkan ada lagi orang ketiga. Benar itu hanya kebenaran.